Siempre, comandante, hasta siempre, comandante, hasta siempre, comandante, hasta siempre, comandante. Bintang merahnya terus bersinar. Selamanya di dalam hati rakyatmu melangkah bersama si Fidel Castro. Dari Argentina sampai Meksiko, kau menyaksikan ketidakadilan hidup, dan itu membuatmu berjuang untuk kaum yang tidak punya suara, terlantar oleh yang duduk di dalam gedung-gedung pemerintah. Darahnya terus bersinar. Komandante, ku siap untuk bertempur di sisimu. Membakar Babelan itu misiku. Kehabisan amunisi itu resiko. Jangan ceroboh dan berlaku bodoh. Kau harus pikirkan taktik berikut. Menyimpan amunisi dan hemat peluru. Bebaskan masyarakat dari belenggu. Bintang merahnya terus bersinar. Cari utopia tak terjangkau. Kau berdiri di sayap kiri, menyusun rencana, menanam bibit. Revolusi gerilya dengan peluru, seluruh dunia akan menuju surga di mana tiada rakyat tersisa. Kau sudah tiada cahaya, bintang merahmu akan tetap bersinar. Hasta siempre. Hasta siempre, comandante.